Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umura dunya wa ad-din wa la alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa akhirul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sepantasnya bagi hamba ini senantiasa bersyukur dan mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Kenikmatan yang luar biasa. Maka untuk mensyukuri kenikmatan, salah satunya adalah kita rajin menuntut ilmu agama. Di samping kita menuntut ilmu agama untuk kebaikan diri kita, ternyata di sana juga akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Naam, sekalipun banyak dari kalangan manusia yang tidak suka dengannya atau tidak bisa bersabarnya ketika dia duduk untuk menimba ilmu agama. Tetapi kalau dia bisa untuk bersabar di dalamnya, maka dia akan meraih dan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau mau dibanding-bandingkan, maka apa yang sedang kita kaji dan pelajari, terutama ilmu tauhid, ini adalah perkara yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun harus bersemangat dengannya. Naam, menyisahkan waktu untuk bisa mempelajarinya, mendalaminya, mengkajinya. Karena dengan itu kita pun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Maka di malam hari ini kita kembali membaca Al-Mulakhas. Jadi sudah berturut-turutnya ikhwan Al-Mulakhas fi syahri kitab tauhid yang terus kita baca dan pelajari. Nah, karena di antara asatidz ada yang udzur, maka kita gantikan dengan ini saja. Masih tebal sebanyak, maka ingin dihabiskan dan kita mengerti dengannya. Sehingga ketika kita beramal, beramal di atas keyakinan, naam, dan kita mengetahui lawannya, yaitu syirik, agar kita bisa menjauh sejauh-jauhnya. Berkata Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah di dalam kitabnya Wali Muslimin An Ibni Mas'udin, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattiun qalaha thalathan, binasa ya orang yang ta'amuk, berdalam-dalam, berlebih-lebihan. Nabi mengucapkan sampai tiga kali. Qolaha salasan. Maka biasanya ketika Nabi mengulang-ulang suatu perkara, menunjukkan betapa pentingnya perkara itu. Artinya untuk diperhatikan, tambih sebagai peringatan, bahwa ketika seseorang sudah melampaui batas, maka di sana akan ada teguran dari syariah agar dia berhenti. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan juga Al-Imam Ahmad. Langsung saja kita baca syarahnya, keterangannya. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, Al-Mutanatti'una Al-Mutaammikuna fi syai'i min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Al-Mutanatti'un, yaitu Al-Mutaammikuna, yang mereka berdalam-dalam, berlebih-lebihan, fi syai'i, dalam suatu perkara. Apakah dalam kalam, dalam berbicara, ya, berlebih-lebihan dalam berbicara, ya, dikhawatirkan terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatin, demikian pula berdalam-dalam, berlebih-lebihan dalam ibadah. Wa ghairiha, dan selainnya. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk selalu pertengahan. Naam. Dalam berbagai perkara. Umpamanya bikin sambal, kebanyakan lomboknya, orang yang makan akan kepedisan. Ya, maka dia akan mengambil tengah-tengah. Sehingga orang yang tidak terlalu suka pedas bisa memakannya, dan orang yang suka pedas juga bisa memakannya. Tapi kalau terlalu pedas, baru merasain sekali, ah, ini bahaya. Nah, pokoknya berlebih-lebihan dalam berbagai perkara, ya, antum muatan bensin mobil umpamanya 20 liter, antum melebihi sampai 20 liter akan tumpah, berjatuhan. Nah, dan dikhawatirkan kena percikan api akan terbakar. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dalam makan ketika lebih, maka dia akan susah untuk bernapas. Tidak ada sudah ruang untuk angin, udara. Naam, maka dia akan, ya, pertengahan. Dalam berbagai perkara, ketika sudah berlebih-lebihan, maka akan berujung tidak baik. Berlebih-lebihan makan daging terus yang enak-enak, tunggu aja sebentar lagi, ya, dia akan timbul penyakit ini, akan timbul penyakit itu. Naam, ya, akan timbul berbagai penyakit yang sebelumnya tak terduga akan ada. Karena apa tadi? Berlebih-lebihan, sehingga dia akan mengkonsumsi mungkin seminggu sekali daging, yang lainnya sayur-sayuran umpamanya. Naam. Ternyata Islam telah membahas ini semuanya sebelum para dokter membahas. Ya, ketika sudah berlebih-lebihan dalam berbagai perkara, maka berujung tidak baik. Salasan ay qala hadhihi al-kalimata thalath marratin mubalaghatan fil iblaghi wa ta'lim. Nabi mengucapkannya atau mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Mengucapkan kalimat ini mubalaghah fi iblagh, artinya agar orang yang mendengarkan itu betul-betul memperhatikan, ya, sehingga akan sampai kepadanya pemahamannya, wa ta'lim, dan pengajarannya. Bahwa memang perkara itu bukan perkara yang remeh, tapi memang penting untuk diperhatikan. Sehingga Nabi mengulang 3 kali. Halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Al-ma'na al-ijmali ulil hadith, ma'na global hadith ini. Yuaddihun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anna ta'ammuqa fil asyai wal guluba fiha yakunu sababan lil halaki. Mana global hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa at-ta'ammuk, berdalam-dalam tadi, berlebih-lebihan dalam sesuatu dan hulu padanya ini akan menjadikan sebab kebinasaan. Ya, akan berujung kepada kehancuran. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam, dan maksudnya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, nahyu, larangan. Ya, nahi. Ya, larangan. An dzalik, dari perkara itu. Larangan. Naam. Karena tidaklah Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu melainkan itu untuk kebaikan hamba itu. Dan Nabi SAW tidaklah melarang sesuatu melainkan akan membinasakan hamba itu. Dan ternyata di sini bisa mengantarkan kepada kesyirikan waliyadubillah, kalau dia berlebihan kepada orang-orang saleh, sehingga tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali orang-orang saleh. Dia meminta keselamatan, meminta kesembuhan, meminta kelapangan dada kepada orang-orang saleh, kepada para nabi, kepada para malaikat. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Dia minta kesembuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta rezeki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada yang lain. Apalagi kau meyakini bahwa gambar-gambar dari orang-orang saleh itu bisa menarik rezeki. Nah, ini betul-betul sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu yang datangkan Allah. Bukan gambar-gambar atau biasa kalau di toko-toko Cina itu ada boneka begeng-begeng di tangannya. Pernah lihat, Igo? Begini, katanya itu mendatangkan rezeki. Atau bisa ada jin-jin yang mau datang mengambil harta, dicegah dengan ini. Caplok begini. Nah, kalau bisa di toko-toko Cina itu ada boneka kepalanya aneh, duduk dia bikin tangan ini, bergoyang-goyang begini. Aiga, go. Enggak pernah lihat? Ada. Toko-toko besar biasanya, toko-toko Cina ada. Anggapannya bahwa itu ada tujuannya. Bukan hanya sekedar dipajang untuk mainan kayak anak-anak, bukan, tapi ada maksudnya. Naam. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab. Anna tanattu'a mil ghului al manhi anhu. Bahwa tanattu, ya, berdalam-dalam termasuk al ghulu yang dilarang. Wa yadkhulu fi dhalika at-tanattu fi ta'dhimis solihin. Dan termasuk pula di dalamnya, ya, berdalam-dalam, berlebih-lebihan ketika mengagungkan orang soleh. Naam. Ilal haddi alladhi yufdi ila syirk, yaitu kepada batasan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Naam, umpamanya bagi masyarakat kita bawa air minum atau air aqua, datang ke orang soleh, dibaca-bacain. Dibaca-bacain, pulang ke rumah, air-air itu disiramkan ke seluruh dagangannya. Percik-percikan. Naam. Ternyata, setelah dia melakukannya, laris barangnya. Maka dia akan meyakini bahwa dengan sebab itu, menjadikan datang rezeki. Nah, ini bahaya. Ini istidraj, pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja dikasih. Nah, ya, ini istidraj namanya. Memang dikasih. Kasih laris. Barang dagangnya laris-laris. Sampai enggak ada yang tersisa. Beli lagi. Laris lagi. Maka ingat, ini pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikasih di dunia. Yalah, ambillah dunia. Tapi tunggu di akhirat. Nah, tunggu di akhirat. Dia baru akan merasakan tentang pelanggaran yang dia meyakini selama ini, bahwa rezeki itu datangnya dari barang-barang itu, bukan Allah yang memberi. Lihat Qarun, bagaimana ketika dia mendapatkan rezeki, dia mengatakan, ini rezeki-rezeki yang saya dapatkan ini karena usaha saya dalam mengatur harta. Ternyata Allah tenggelamkan seluruhnya ke dalam bumi. Kalau antum dapat harta di dalam tanah, itu hartanya karun. Hartanya korun. Dapat emas, dapat intan, itu hartanya korun itu. Harta karun kalau kita bilang. Enam. Ya. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya diberikan harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, bisa mengatur datangnya harta dan belanjanya harta, dia bisa mengaturnya. Nah, itu semata-mata dia sandarkan kepada dirinya. Padahal dia kan sebagai sebab yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan seluruhnya. Ya, hartanya orang-orang sekarang enggak ada apa-apanya dengan hartanya Qarun. Kuncinya saja tidak bisa dipikul berapa orang, kunci gudang. Itu baru kunci gudangnya. Ya, tidak bisa dipikul satu orang. Nah, artinya banyak sekali, baru kuncinya sudah susah untuk dipikul. Nah, bagaimana dengan untuk apa itu? Gemboknya itu. Nah, ya Mbah. Lebih berat lagi gemboknya itu. Nah, tetapi dengan kesombongannya dia berucap seperti itu, Allah ambil kembali diri-dirinya, ikut tenggelam di telan bumi. Nah, ini sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bahwa jangan kita apa yang menyandarkan manfaat dan madarat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selamat umpamanya berobat, maka memuji Allah, alhamdulillah saya sembuh. Jangan mengatakan, oh memang dokternya ahli, ahli pang. Ya, dia sudah dokter spesialis sehingga semua penyakit disembuhkan sama dia. Salah. Tapi harus kita memuji Allah, alhamdulillah Allah menyembuhkan lantaran dokter spesialis tadi. Saking gembiranya mungkin tidak lagi menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita dengar ucapan-ucapan, ya, selalu pujian itu terarah kepada dirinya atau kepada yang dikaguminya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seperti ini perlu kita pelajari. Ternyata kata-kata seperti itu, ya, kata-kata yang tidak dibolehkan, tapi kita harus menyandarkan kepada Allah. Kita menyebut Allah dulu, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini, rezeki ini, dan rezeki itu. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil atau memetik faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-hathu ala jtinabit tanatu'i fi kulli syai'in. Anjuran untuk menjauhi tanatu', ya, berdalam-dalam, berlebihan dalam berbagai perkara. La siyama ibadat wa taqdiri sholihin, lebih-lebih dalam masalah ibadah dan kedudukan orang-orang saleh. Nah, jadi kalau kita melihat orang saleh biasa, enggak usah terlalu diagungkan kemudian, ya. Apapun yang dikatakan seolah-olah kayak wahyu. Naam. Ya, dia manusia biasa. Alhamdulillah dia orang saleh. Naam. Tapi tidak sampai kemudian diangkat setinggi-tingginya atau dipuji setinggi-tingginya. Yang kedua, al-hathu ala al-i'tidal fi kulli syai, anjuran untuk pertengahan dalam segala sesuatu. Ya, i'tidal, tengah-tengah. Yang ketiga, syiddatu hirsihi ala najati ummatih. Sangat semangat ya Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Ya, jadi Rasulullah sangat bersemangat agar umatnya ini bisa selamat dari akidah-akidah yang batilah. Tapi manusia itu yang sendiri yang tidak mau ingin selamat darinya. tetap ingin mencari yang lain, merasa kurang dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka syaitan akan terus bersamanya. Nah, dia akan tidur, didatangkan mimpi-mimpi. Kalau pian beramal seperti ini, maka kamu akan dicintai orang banyak umpamanya. Atau pian melakukan amalan ini, nanti hartamu semakin bertambah dalam kondisi menyelisih syariah. Nah, umpamanya saja, pian itu sholat subuh jam 3. Nanti kalau kamu melakukan itu, cepat pian punya mobil, umpamanya. Dia lakukan, ternyata betul. Sekalipun betul, tapi sudah menyelisih syariah. Ya, di negeri kita kalau jam 3 itu belum waktunya sholat subuh. Nah, sekalipun dia berhasil, tapi dari sisi syariah tidak ada yang seperti itu. Jadi walaupun dia berhasil, jangan diteruskan. Wajtihadu fi iblaghi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan pelajaran kepada seluruh umatnya agar mereka paham, mengerti mana jalan keselamatan, mana jalan yang menyimpang dan menyesatkan. Sehingga lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bahwa syariat ini malamnya seperti siangnya, jadi sama. Tidak akan menyimpang darinya, melainkan dia akan binasa. Selesai dari bab ini, yaitu bab maja'an anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fis salihin. Masih ada sisa waktu, kita masuk bab yang berikutnya. Babu maja'a fi minat taglidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab apa-apa yang datang dari taklid, ya, ghalat itu ya berlebih-lebihan juga, terhadap orang yang menyembah kepada Allah tetapi inda qabrin rajulin salih, di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana kalau dia sampai mengibadahi kuburan itu? Nah, dia beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburannya orang saleh. Maka bagaimana kalau seandainya kuburan itulah yang diibadahi, bukan lagi Allah, tapi kuburan itu yang diibadahi? Wa fi sahih, berkata al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, wa fi sahih an Aisyata anna umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam, Abu Al-Bara an Aisyata. Kenapa bukan Aisyati? Sudah sampai belum pelajarannya? Belum ya. Nah, karena ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin, maka ketika majrur tanda jarnya dengan fathah. Jadi tidak boleh antum baca an Aisyati, tapi an Aisyata. Insyaallah ke depan kita pelajari. Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisah. Kanisah ini tempat peribadahan Ahlul Kitab dari An-Nasrani. Ya, menyebutkan kepada Rasulullah kanisah yang dia melihatnya di negeri Habasyah. Dan apa yang dia melihat di dalam kanisah itu gambar-gambar, lukisan-lukisan. Jadi dia menceritakan kepada Nabi pengalamannya yang pernah dia lihat di negeri Habasyah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila meninggal di kalangan mereka seorang laki-laki yang saleh atau hamba yang saleh, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka melukis atau menggambar di dalamnya dengan gambar-gambar itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, kata sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Naam. Jadi mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah mereka seburuk-buruk makhluk. Fa haula'i jama'u baina fitnatain. Maka mereka-mereka ini mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatut tamatsil, yaitu fitnah kubur dan fitnah tentang tamatsil, patung-patung berhala atau lukisan-lukisan itu tadi. Kalau kita tidak pelajari, maka kita tidak mengerti. Naam, tidak tahu kalau hal itu ternyata dilarang dalam syariah. Kita melihat negeri kita senang kalau kuburannya di dalam masjid atau di samping masjid. Langsung saja kita baca keterangannya. Berkata Asy-Syarih, ini Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, munasabatul babil kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, hiya bayanu anna ibadatullahi indal qabri wasilatun lasyirkil almunafi litauhid. Yaitu penjelasan bahwa ibadah kepada Allah di sisi kuburan ini wasilah, perantara kepada kesyirikan yang bisa menafikan, menghilangkan tauhid. Demikian banyak masjid-masjid untuk mereka beribadah, kenapa harus selalu di kuburan? Naam. Ya, kenapa harus selalu di kuburan baru dia ibadah? Dan ketika ibadah di kuburan lebih khusyuk, bisa menangis. Ketika di masjid kadang menangis. Siapa yang hiasi amalannya? Syaitan. Dibantu oleh syaitan. Karena setan senang merasa didukung usahanya. Kalau di masjid kan syaitan, ya, kurang mendukung, sehingga dia untuk khusyuk dihalangi oleh syaitan, dilalaikan hatinya. Tarjumatu Ummu Salamah, biografi Ummu Salamah, hiya Ummul Mukminin, Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Matat sanata isnain wa sittin hijriyah radul anha. Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin, termasuk salah satu dari istri-istri Nabi. Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, Ummu Salamah. Sehingga mereka para istri-istri ini banyak menimba ilmu dari Rasulullah. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Terutama masalah rumah tangga itu banyak diriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perempuan juga dianjurkan juga untuk menuntut ilmu. Terutama bagaimana mereka untuk melayani suami-suami mereka. Bagaimana bermuamalah dengan suami mereka. Mereka tahu ilmunya, sehingga ketika berhias hanya untuk suaminya, bukan berdandan ketika ke pasar, berdandan ke supermarket di depan suaminya, kada berdandan bau keringat. Nah, ini kada tahu ilmunya ini seperti ini. Dia harus belajar. Karena tujuan menikah agar terdapat sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Bukan bau-bau yang tidak sedap. Zakarat lin Nabi SAW, dia menyebutkan Ummu Salamah ini kepada Nabi SAW, ay fi maradi mautih. Naam, tadi Ummul Mukminin Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyi meninggal pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Jadi nama-nama yang disunahkan itu cuma sepenggal. Nah, seperti kita sudah Yusuf, tambah lagi Muhammad Yusuf, belum lagi di belakangnya lagi. Kalau orang Arab, Aisyah binti siapa nanti, binti siapa sampai ke atas. Nama tahu Abdullah bin siapa. Nah, Indonesia sukanya seharusnya untuk dipakai beberapa orang, dipakai untuk sendiri. Nah, seharusnya ini Abdullah, ini Muhammad, ini Yusuf, langsung digabung sama dia Muhammad Abdullah Yusuf. Nah, jadi ulama-ulama atau para sahabat terdahulu ketika punya nama ringkas, nanti bin sampai ke atas. Itu yang sering kita baca dalam kitab-kitab biografi para ulama. Dari zakarat lin Nabi SAW ay fi maradi mautih, Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi SAW tentang apa yang dia lihat di negeri Habasyah, bahwa Nabi di saat itu sudah kondisi sakit, sudah di akhir-akhir wafatnya. Coba bayangkan, Rasulullah diberitakan berita seperti ini, ya, di akhir-akhir wafatnya. Sehingga dia mengucapkan atau bersabda dengan hadis ini, kanisatan bi fathil kafi, kafnya itu di fathah, kaf, ka, wa kasrin nun, dan nunnya di kasro, kani, nun, ni, kanisa, ma'badun nasoro, tempat peribadahan an-nasoro, nasroni, itu kanisa namanya. Sekarang ini mungkin kita apa, gereja. Ulaika bi fathil kafi wa kasriha. Ulaika atau ulaiki bisa di fathah kafnya dan bisa juga di kasrah. Nah, biasa kadang para ulama ya bisa dari lugo ini dibaca fathah, dari lugo yang lain kadang dibaca kasrah. Ar-rajulus salihu awil abdus salih, seorang yang soleh atau hamba yang soleh, hadza wallahu alam. Ini wallahu alam syakun min rawi, sepertinya ada keraguan dari perawi. Naam. Apakah kalimatnya itu ar-rajulun soleh atau kalimatnya itu al-abdus soleh, seseorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh. Seperti ada keraguan dari perawi kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Tilka suwar, ya, gambar-gambar itu ay allati dzakart Ummu Salamah, yang Ummu Salamah menyebutkannya. Fahaula ila akhir. Adapun haulai sampai kalimat yang terakhir itu, hadza min kalami Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini dari kalamnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Dzakarul musannif kataudihi liman al-hadis. Musannif, pengarang, menyebutkannya ya seperti ingin menjelaskan makna hadis ini, yaitu mengumpulkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah adanya tamasil, gambar-gambar atau patung-patung. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, mana ijmalnya hadis ini secara globalnya. Anna Ummu Salamata wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fi maradil mauti, bahwa Ummu Salamah menyifatkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di saat itu Nabi dalam kondisi sakit, yang sakit ini berujung kematian, artinya sudah di akhir-akhir ya hampir kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma syahadathu fi ma'badin Nasara min suwaril adamiyyin, yang mana Ummu Salamah menyaksikan di tempat ibadahnya orang Nasara itu ada gambar-gambar dari manusia, lukisan-lukisan dari manusia, ya, al-adamiyyin. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadis war, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itulah penyebabnya mereka menjadikan gambar-gambar ini, lukisan-lukisan tadi. Naam, jadi sangat berbahaya ternyata gambar-gambar ataupun foto-foto itu. Naam. Ya, bisa menyenangkan atau bisa sebaliknya. Apalagi suami istri biasanya setelah menikah dipajang di depan rumahnya atau di kamarnya. Naam. Kalau lagi tenang-tenangnya maka bagus saja. Tapi kalau sudah marah-marahan bisa dibantingin semua itu. Rupanya suaminya ternyata masih senang dengan perempuan yang lain. Dia melihat suaminya di sisi depannya, apa ini gambar ini? Diambil, dibantingnya. Tapi yang paling parah ya kalau kemudian merasa kebaikan suaminya sangat baik ketika ditinggal suaminya, naam, dia akan terus mengenang, syaitan akan datang kepadanya, naam, maka bisa dia sembah atau dia ibadahi. Nah, ini awal mulanya hanya gambar lukisan. Wahwal ghulu fi ta'dhimi sholihin, ya ini ghulu berlebihan ketika mengagungkan orang-orang soleh. Mimma adda bihim ila bina'il masjid, apa-apa yang mereka lakukan dari membangun masjid-masjid, ala kuburhim, di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh. Wa nasbi suwarihim fiha, dan mereka menyimpan, menaruh, meletakkan ya gambar-gambar ataupun lukisan-lukisan itu di dalam masjid-masjid. Tsumma bayyana hukma man fala dzalika bi annahum syirarun nas. Kemudian Nabi menjelaskan hukum orang yang melakukan seperti itu, mereka adalah syirarun nas. Ya, seburuk-buruk manusia. Li annahum jama'u bainal mahdhurain fi hadha sunni, karena sungguhnya mereka mengumpulkan antara dua perkara yang ditahdir, ya, diperingatkan dari perbuatan ini. Huma, keduanya adalah fitnatul kubur, fitnah kubur, bukan fitnah kubur pertanyaan malaikat di alam kubur, tapi fitnah kubur di sini ya dengan kuburan itu bisa terfitnah sehingga menjadikan sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapurnya dielus-elus, anggapannya punya berkah. Naam. Kubahnya dihiasi, dikasih lampu, dianggap punya berkah. Naam. Seperti kuburan siapa? Gus. Gus siapa? Itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Sampai ada yang mengatakan malaikat mungkar dan nangkir atau yang menanyai ya mayit belum bertemu Gus Dur. Karena tidak sepi katanya dari orang yang berkunjung sampai mengatakan seperti itu. Memangnya orang-orang itu mengetahui kalau malaikat itu datang di situ untuk menanyai orang di dalamnya. Mereka aja makhluk gaib tidak kelihatan. Lalu musta'an. Li'anam jama'u bainal mahdhurain. Naam. Huma fitnatul qabri bitikhadhi masajid wa fitnatu ta'dhimi tamatsil mimma yu'addi ila syirk. Yang kedua, fitnah mengagungkan ya lukisan-lukisan ataupun patung-patung tadi yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mbah adzan dulu, Mbah, kayaknya ingin diselesaikan ini. Adzan dulu. Tanggung. Ya, penunjukan yang jelas tentang larangan beribadah kepada Allah, tetapi ketika dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh dan dia menjadikannya sebagai masjid, dia sujud di situ, dia beribadah di situ. Naam. Persis seperti masjid. Li'anna dzalika fi'lun nasara, karena perkara itu termasuk perbuatannya orang Nasrani. Wa man fa'alahu fa huwa min syarril khalq. Barang siapa yang melakukannya maka dia seburuk-buruk makhluk. Naam. Maka dikemanakan hadis ini oleh pengagung-pengagung kuburan itu? Apa mereka tidak mempelajari hadis ini? Hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim tentang larangan ya beribadah di sisi kuburan orang soleh, apalagi kalau kuburannya bukan soleh. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita mengambil dari hadis ini? Al-man'u min ibadatillah inda kuburis salihin li'annahu wasilatun ila syirk wa huwa min fi'ilin nasara. Larangan dari beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang soleh, karena ini bisa menjadi wasilah untuk perbuatan syirik dan itu termasuk perbuatannya orang Nasara. Naam. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh ini sudah dilarang. Nah, bagaimana dengan judul yang disebutkan tadi? Ya, kalau ternyata bukan lagi Allah yang diibadahi tapi sudah kuburan itu yang diibadahi, tentu lebih besar lagi ancamannya. Yang kedua, tahadutsu amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahu al-muslimun. Bercerita apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir, itu menyebutkan apa yang orang-orang kafir berbuat dengannya agar kaum muslimin berhati-hati dengannya sebagai ibroh dan peringatan. Yang ketiga, at-tahdhiru min at-taswiri wa nasbi suwar. Nah, ini peringatan dari melukis, menggambar terutama makhluk yang bernyawa. ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melukis makhluk bernyawa, maka pada hari kiamat mereka dibebani untuk memberi nyawa. Dan dua yang lain, asyaddu adaban yaumul qiyamah yaumul qiyamal musawwirun. Siksaan yang terbesar atau yang berat pada yaumul qiyamah tukang pelukis. Pelukis bernyawa. Lukis orang, lukis kuda, lukis ikan, lukis pokoknya yang punya nyawa. Para ulama ada yang membolehkan kalau lukisan itu berupa pohon-pohon, gunung-gunung, ya, kendaraan-kendaraan, kapal ataupun perahu. Nah, tapi kalau yang bernyawa, nanti mereka akan dibebani, diberi nyawa pada yaumul qiyamah. Dan syaitan akan senang ketika di rumah itu banyak gambar-gambar bernyawa. Dia akan menempel-nempel di situ. Syaitan suka. Kalau sudah syaitan itu penuh di rumah, maka akankah malaikat akan masuk ke rumah itu? Senangnya musik. Nah, musik ini disenangi oleh syaitan. Dia ikut joget-joget di dalamnya, suka. Pokoknya setan itu suka yang hura-hura. Jadi kalau setan sudah penuh dalam rumahnya, maka bagaimana akan terasa tentram rumah tangga? Cekcok terus, berkelahi terus. Nah, piringnya seharusnya ditata di rak-rak piring bisa bersayap terbang seluruhnya. Panci-pancinya bisa punya sayap. Seharusnya tertata rapi di rak-rak. Jadi terbang semuanya, berterbangan. Nah, enggak tahu siapa yang terbangin. Ya, itu. Karena di dalam rumah penuh syaitan. Sehingga jauh dari rumah tangga yang sakinah. Ya, gambar-gambar tadi kemudian mereka letakkan di tempat-tempat ibadah mereka atau di rumah-rumah mereka. Peringatan. Liana dalika wasilatul syirik. Karena hal itu bisa menjadi pengantar kepada kesyirikan. Terutama orang-orang soleh. Karena mereka akan kagum dengannya. Nah, apakah gambarnya Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani? Atau sekarang ini ada gambarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada juga gambarnya. Tidak tahu dari mana mereka dulunya bisa mengambil gambar itu. Rapi benar anunya, apa lihianya. Ya, rapi, bagus. Di lukisannya itu seperti itu. Anda pernah lihat? Ada namanya Umar, ada namanya Abu Bakar, Utsman, Ali, berderet empat gambar. Ada pernah lihat juga Syekh Abdul Qadir Jalani gambarnya juga. Masya Allah. Padahal di waktu itu tidak ada gambar, tidak ada orang yang bisa gambar. Kok bisa dihayalkan kalau mukanya seperti itu? Belum lagi buruknya Nabi Muhammad, gambarnya kuda tapi mukanya wanita cantik. Mungkin ada yang pernah melihat berambut panjang. Allahul musta'an. Ya, istihza kepada Rasulullah. Buruknya gambarnya wanita cantik. Badannya kuda. Anak dulu pernah melihat, masa kecil masih melihat. Tapi sekarang susah. Dulu pernah lihat. Yang terakhir, anna man bana masjidan inda qabrin rajulin salihin fa huwa min syirril khalqi wa in hasanat niyyatuh. Ini mungkin peringatan bagi kita ini. Tapi ini ya, kita hikmah dalam menyampaikannya. Ya, bahwasanya barang siapa yang membangun masjid tetapi di sisi kuburan orang saleh, rajulun saleh, maka ini termasuk syiraril khalq, seburuk-buruk makhluk, sekalipun niatnya baik. Ini kalau kita ingin berdakwah, mungkin antum ambil cara yang lain ketika menyampaikan. Kalau langsung sampaikan seperti ini, khawatir antum tidak bisa pulang sampai ke rumah. Nah, sekalipun hadis Nabi, tapi karena mereka mungkin pengetahuannya selama ini tidak mengetahui hadis ini. Naam. Dikasih tahu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dikasih mukaddimah-mukaddimah dulu, pendahuluan-pendahuluan. Bahwa kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Naam, dan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik. Kemudian bercabang-bercabang penerangannya, perlahan-lahan. Tahu, kalau dia menerima, walhamdulillah. Tidak menerima, selesai urusan kita dengan dia. Nah, dicari selaknya, dicari celah-celah yang kira-kira nasihat itu bisa masuk kepadanya. Karena perkara ini di masyarakat kita sudah mengakar, betul-betul mengakar. Suatu keutamaan kalau di masjid itu ada kuburan. Apalagi kalau kuburannya Syekh atau kuburannya Habib. Nah, apalagi di negeri kita ini. Kalau di Kaltim masih agak kurang, pikul Kalsel, Masya Allah. Ya, rata-rata hampir punya. Kita lewati di masjid pekarangannya, Masya Allah. Banyak kuburan-kuburan di situ. Mungkin mereka mencontoh kuburan Rasulullah di samping masjid. Pada awalnya, ya, masjid sendiri, kamar Rasulullah sendiri, dan dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ya, para khalifah di saat itu yang membangun perluasan masjid sehingga kuburan itu masuk dalam masjid. Para ulama telah memperingatkan mereka, telah menasihati para pemimpin yang memperluas Masjidil Haram. Nah, dan ini tidak mengurangi keutamaan sholat di Masjidil Haram. Dan itu sudah ditembok dengan tembok yang tinggi, dikelilingi tembok. Ada orang-orang yang suka melakukan kuburan, mau berdoa di situ dicegah sama polisi. Atau di tempat kita ini pamung praja, yang paling ditakuti itu pamung praja. Polisi kurang ditakuti. Kalau pamung praja, para pedagang itu cepat-cepat angkat barangnya. Pikir polisi masih santai-santai. Nah, jadi tidak ada hujah untuk berhujah dengan Masjidil Haram. Di samping keutamaan yang demikian besar ketika sholat di Masjidil Haram. Walau misawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Semoga menambah keilmuan kita terhadap perkara agama ini, sehingga kita bisa beramal dengannya di atas keyakinan, dan kita pun menjauh dari yang namanya syirik dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.